إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi'il Kitabi wa Sunnah, pembahasan seputar berwudu seperti yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita telah masuk pada permasalahan yang menyebutkan tentang amalan-amalan yang dianjurkan ataupun amalan-amalan yang disunnahkan pada amalan berwudu, pada amalan berwudu, sehingga dengan amalan ini akan menyempurnakan wudu yang dilakukan oleh seorang hamba, yang walaupun apabila dia tidak melakukan amalan ini maka wudunya tetap sah, namun akan menjadi lebih sempurna apabila disertakan di dalam mengamalkan amalan-amalan yang sunnah di dalam berwudu. Kita telah menyebutkan sebahagiannya, kalau tidak salah kemarin ada 3 yang kita sebutkan. Yang pertama adalah mengucapkan basmalah sebelum berwudu. Demikian pula yang kedua adalah bersiwak sebelum berwudu, dan telah kita jelaskan sedikit perinciannya. Dan yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu, dan ini pun telah kita jelaskan secara sedikit merinci terkait dengan penjelasannya. Nah, maka dalam malam hari ini kita akan melanjutkan pada poin yang keempat di dalam sunnah-sunnah berwudu. Disebutkan oleh pengarang kitab ini, yang keempat adalah al-mubalaghatu fil matmarati wal istinsyafi li ghairi shahih. Al-mubalaghah fil matmarah wal istinsyaf. Ini bersungguh-sungguh, berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsyaf, memasukkan air ke dalam hidung. Sehingga kalau seandainya berkumur-kumur itu wajarnya secara kebiasaan itu menggoyang air di dalam mulut, maka yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur itu goyangannya itu lebih dikeraskan, seperti seseorang yang habis makan kemudian berkumur-kumur yang tujuannya untuk membersihkan mulutnya, sehingga dia bukan hanya berkumur-kumur buang, namun betul-betul kumurnya dibetul-betulkan dan dikuat-kuatkan. Walaupun sekedar dia berkumur-kumur, sesuai dengan urf kebiasaan kita kumur-kumur, sudah dianggap. Namun lebih ditekankan lagi dan lebih dianjurkan lagi ketika berkumur-kumur itu goyangannya itu lebih dikeraskan. Nah, demikian pula istinsyaf, memasukkan air ke dalam hidung. Setelah kita jelaskan berkumur-kumur dan istinsyaf ini merupakan amalan dalam berwudu yang hukumnya wajib. Wajib berkumur-kumur dan wajib istinsyaf, dan keduanya ini, berkumur-kumur dan istinsyaf, ini dilakukan dalam satu cidukan. Jadi satu cidukan dengan menggunakan dua telapak tangan yang setengahnya untuk berkumur-kumur dan setengahnya sebahagiannya untuk memasukkan air ke dalam hidung. Ini yang waris dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga beliau tidak berkumur-kumur dengan satu cidukan dan memasukkan air ke dalam hidung dengan cidukan yang berbeda. Namun dalam satu cidukan tersebut beliau gunakan sebahagiannya untuk berkumur-kumur dan sisanya untuk istinsyaf. Dan ini bagaimana yang telah kita singgung tadi, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang kebanyakan yang di dalam menyebutkan kumur-kumur dan istinsyak dengan konteks perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti diantaranya riwayat dari Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza tawaddaa ahadukum falyumatmit." Apabila salah seorang kalian berwudu, maka hendaklah dia melakukan matmadhah, berkumur-kumur. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanzir." Dalam lafaz yang lainnya, "falyastansyiq." Apabila salah seorang dari antara kalian berwudu, maka hendaklah dia melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Sehingga ini merupakan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang memberikan hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, yang sunnah adalah berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Apabila itu memasukkan air ke dalam hidung, maka dia menghirup air tersebut ke dalam hidungnya itu lebih dalam. Dihirup lebih dalam. Biasa kalau air masuk hidung itu rasanya pedis, ya kan? Kalau orang mandi, berenang, itu kan terhirup hidungnya ke dalam, terhirup airnya ke dalam hidung, itu terasa pedis. Nah, seperti itulah. Mubalaghah fil istinsyak, berlebih-lebihan di dalam istinsyak, seperti itu rasanya. Didalamkan, terasa agak pedis di dalam hidung. Maka ini hukumnya sunnah. Yang wajib adalah sekedar dia berkumur-kumur, sekedar dia memasukkan air ke dalam hidung, maka itu sudah tertunaikan kewajibannya. Namun apabila menghendaki untuk lebih afdol dan lebih mendapatkan pahala yang lebih banyak, lebih sempurna, maka hirup lebih dalam air tersebut. Maka akan bernilai pahala yang lebih dibandingkan orang yang hanya sekedar memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini hukumnya sunnah. Jadi berkumur-kumur dan istinsyak secara asal hukumnya wajib. Yang sunnah adalah berlebih-lebihan. Ketika berkumur-kumur dikuatkan di dalam berkumur-kumur, ketika memasukkan air ke dalam hidung dimasukkan, dihirup lebih dalam, maka ini hukumnya sunnah. Jadi bedakan ya. Asal kumur-kumur hukumnya wajib. Istinsyak juga wajib. Namun di dalam berlebih-lebihan ini hukumnya sunnah. Nah, sunnah mubalaghah berlebih-lebihan di dalam kumur-kumur dan istinsyak ini hanya disyariatkan, dianjurkan li ghairi shaim, bagi seseorang yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa. Sehingga bagi mereka yang berpuasa, apakah puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka tidak dianjurkan berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Tidak dianjurkan berlebih-lebihan untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Para ulama mereka menyebutkan ilahnya, sebabnya kenapa? Karena dikhawatirkan ketika dia berkumur-kumur terlalu dalam, terlalu menggoyang, itu akan ada sebagian kecil, walaupun kecil, air yang tertelan. Atau mungkin ketika dia menghirup air ke dalam hidungnya istinsyak terlalu dalam, akhirnya apa namanya, keterusan, bahasa Jawanya bacok, keterusan ke dalam. Akhirnya akan membatalkan puasa yang sedang dia kerjakan. Sehingga oleh karenanya Nabi Muhammad alaihi wasallam beliau melarang terlalu berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsyak pada saat kondisi berpuasa. Namun tetap dia wajib berkumur-kumur dan istinsyak, tetap wajib. Ini menurut pendapat yang kuat. Tetap dia wajib untuk berkumur-kumur, tetap dia wajib untuk memasukkan air ke dalam hidung, namun jangan berlebih-lebihan. Karena sunnah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak ini hanya disyariatkan bagi yang tidak berpuasa. Nah, insyaallah jelas. Faqad warada fi sifati wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam, famadmadha wastansara. Dan sungguh telah datang di dalam sifat, kaifiah, tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Walikawi dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wabazir fil istinsyati illa antakuna sa'ima. Dan berlebih-lebihlah, bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak. Masuk padanya pula adalah matmadah, berkumur-kumur, terkecuali apabila kalian dalam keadaan berpuasa. Sehingga anjuran perintah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak ini hanya bagi yang tidak berpuasa. Sehingga bagi yang berpuasa maka tidak disyariatkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yang berikutnya yang kelima dari amalan-amalan yang sunnah pada saat berwudu, ad-dalk, menggosok atau mengerik, yakni menggosok-gosok. Wa taqlidul lihyah wal katifatah wal katifah bil ma'i hatta yadkhul al ma'u fi dakhiliha. Menggosok atau mengerik, yakni menggosok dan menyela-nyelai jenggot. Wal katifah, demikian pula menyela-nyelai jambang. Kumis termasuk bil ma'i hatta, dengan menggunakan air sampai air wudu tersebut masuk di wilayah bagian dalam dari jenggotnya. Kalau yang memiliki jenggot tebal lebat yang berewok, itu dianjurkan untuk menyela-nyelai di sela-sela jenggotnya. Ini hukumnya sunnah. Walaupun ada dia berwudu dengan ini melewatkan basuhan tersebut di atas jenggotnya, di atas jenggot ini cukup, namun sunnah apabila dia menyela-nyelai agar lebih maksimal di dalam tersentuh air pada saat berwudu. Nah, ini tentunya bagi yang memiliki lihya, memiliki jenggot yang tebal. Kalau tipis tidak perlu, dijelasin sudah masuk ke dalam. Nah, katakan kalau yang terlalu tebal, seperti kalau pada zaman Rasulullah itu yang dikenal adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, tebal berjenggot, apa jenggotnya itu satu bahu. Ini yang dinukilkan. Oleh karenanya kalau kita melihat kadang itu ada poster atau namanya gambar-gambar para sahabat, ya kan, ada Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah jenggotnya itu rapi-rapi semuanya. Iya kan? Ada kan? Biasanya ada itu. Kalau dulu udah ada, sekarang udah mulai ada. Foto-foto Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak berani menggambar Rasulullah. Kalau mereka sebenarnya kalau kita pikir mereka mampu menggambar Abu Bakar As-Siddiq, seharusnya mereka mampu menggambar Rasulullah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah itu zaman. Iya kan? Namun yang disayangkan ketika gambar-gambar Tuhanul, jenggotnya itu rapi-rapi. Padahal yang dinukilkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu jenggotnya satu bahu. Ya kan? Kalau seperti itu berarti kalau wudu dianjurkan untuk menyela-nyelai agar air wudu lebih maksimal di dalam menyentuh kulit bagian wajah. Ini hukumnya sunnah. Demikian pula selain dari jenggot juga dianjurkan bagian-bagian anggota wudu lainnya itu untuk digosok. Digosok. Jadi bukan, kalaupun sekedar melewati air tersebut sudah basah maka cukup, namun lebih afdal lagi kalau digosok. Lebih afdal lagi kalau digosok pada saat berwudu dari anggota-anggota wudu tersebut. Lihatlah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan yang dilamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, disebabkan karena beliau, kana idza tawadda'a yudalliku dira'aihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu maka beliau menggosok kedua lengannya. Ini digosok. Ketika disampaikan padanya air, digosok lebih maksimal. Wa kadzalika, dan demikian pula, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu, kana yudkhilul ma'a tahta hanfihi wa yukhallil bihi lihyatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan air, yakni ke dalam langit-langitnya ini berkumur-kumur. Wa yukhallil bain wa yukhallil bihi lihyatahu. Dan beliau menyela-nyelai dengan menggunakan air tersebut jenggotnya di sela-sela, yang menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki jenggot yang tebal. Disebabkan karena ketika beliau berwudu, beliau menyela-nyelai jenggotnya. Nah, namun ini hukumnya sunnah. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, kalau mungkin dia berwudu sekedar melewatkan air tersebut di atas jenggotnya yang tebal, ini cukup. Ini cukup. Namun lebih afdal lagi kalau dia menyela-nyelai. Dia menyela-nyelai jenggot tersebut agar air yang digunakan untuk berwudu menyentuh kulit bagian dalam dari jenggotnya. Hadis ini pun hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Irwa Al-Qalil. Yang keenam, taqdimul yumna 'ala al-yusra fil yadayni wa rijlayn. Mendahulukan bahagian kanan di dalam membasuh dari yang kiri pada saat membasuh kedua tangan dan membasuh kedua kaki. Ini mendahulukan bahagian kanan. Berarti kalau dia mendahulukan bagian kiri, maka hukumnya sah. Hukumnya sah, bukan wajib yang harus kanan dulu. Hukumnya adalah sunnah. Sehingga apabila dia mendahulukan kiri, maka hukumnya sah, boleh. Namun tidak sempurna di dalam mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang mendahulukan bagian kanannya. Lidhihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai, beliau senang untuk mendahulukan bahagian yang kanan. Beliau lebih suka untuk mendahulukan bahagian yang kanan. Fi tana'uli, di dalam memakai sendal. Di dalam memakai sendal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan kaki kanan. Lebih mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan, idza ta'ala ahadukum falyabda bi yamini wa idza naza'a falyabda bi shimali falyakunil yumna awwal ma tun'al wa akhir ma yunja. Apabila kalian hendak memakai sendal, maka dahulukan bagian kaki kanan. Dan apabila kalian melepas sendal, dahulukan kaki kiri. Maka jadikan kaki kanan itu pertama kali yang memakai sendal dan menjadi terakhir di dalam memakai melepaskan sendal. Sendal termasuk pula sepatu, termasuk pula kaos kaki. Nah, dianjurkan untuk mendahulukan bahagian kanan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam itu adalah betul-betul agama yang sempurna. Lahum, dalam permasalahan pakai sendal saja ada ketentuan adab-adabnya yang dijelaskan oleh Rasulullah. Yang kalau kita perhatikan itu tidak akan ada dijumpai pada din agama-agama selain Islam. Tidak akan dijumpai. Dalam memakai sendal, dalam melepas sendal, dalam masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, apa saja yang harus kita perhatikan dalam adab-adabnya, ketika buang air kecil, buang air besar. Semuanya ditentukan adab-adabnya di dalam Islam yang sekali lagi tidak akan kita jumpai di dalam agama-agama lain. Nah, oleh karenanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Tidaklah seekor burung yang mengibas-ngibaskan sayapnya di atas langit di udara terkecuali pasti Rasulullah telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, seluruhnya telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridhai bahwasanya Islam itu adalah sebagai agama bagi kalian. Sehingga telah mendapatkan jaminan, tazkiyah, rekomendasi dari Allah Jalla wa'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah yang beliau emban, yang beliau tanggung. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada yang kemudian mengatakan di sana ada syariat yang belum disampaikan oleh Rasulullah, berarti dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat. Sekaligus dia telah menuduh bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak maha tahu. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Bagaimana mungkin? Nabi Isa alaihi salam ketika diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Anta qultu lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah kalian mengatakan kepada kaummu, "Jadikan saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Maka Isa alaihi salam mengelak. Dan Nabi Isa mengatakan, "In kuntu qultu faqad 'alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsi." Nabi Isa mengatakan, kalau seandainya saya mengatakan niscaya engkau ya Allah pasti mengetahuinya. Karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Allah maha tahu. Sehingga barang siapa yang kemudian mengatakan ada sebagian syariat yang disembunyikan oleh Rasulullah, apakah dia mengatakan itu dengan jelas dan terang-terang demikian, ataukah dia mengatakan secara tidak langsung, mengatakan ada syariat yang disembunyikan oleh Rasulullah, berarti dia telah menuduh Rasulullah itu berkhianat. Dan juga menuduh bahwasanya Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Ini merupakan kekufuran. Seperti orang yang mengada-ada di dalam agama Islam. Ini secara tidak langsung telah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu berkhianat. Secara tidak langsung mengatakan demikian. Karena ketika dia mengadakan sesuatu di dalam agama Islam, kemudian menyandarkan ini adalah dari Islam, amalan ini adalah ajaran dari Islam, tapi Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Berarti apa? Berarti Rasulullah secara tidak langsung dia mengatakan ini adalah ajaran Islam yang tidak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan keadaan firman Allah tadi bahwasanya agama Islam telah disempurnakan oleh Allah? Berarti Rasulullah telah berkhianat menyembunyikan syariat Islam sebagiannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu tidak maha tahu. Ini merupakan kemungkaran, bahkan bisa mencapai pada tingkat kekufuran. Berbahaya. Al-Imam Malik rahimahullah taala, Abu Abdullah Imamul Haramain, Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama Islam yang dia menganggap itu adalah baik, maka sesungguhnya dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengkhianat risalah. Bahaya. Gelar julukan yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu kafir Quraisy, tidak ada yang mengatakan Rasulullah itu pengkhianat, tidak ada. Mereka mengatakan Rasulullah itu gila, Rasulullah tersihir. Itu disebabkan kenapa? Disebabkan karena Rasulullah telah menampakkan dakwah Islam, sehingga kebencian mereka mengakibatkan memunculkan suatu tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Rasulullah mengatakan belum. Mereka mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah tersihir, Rasulullah demikian-demikian. Mereka mengatakan sahirun kazzab. Padahal sebelum mereka mendengar, mengetahui dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, apa gelar yang mereka sebutkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Amin, orang yang penuh amanah, terpercaya, yang mampu mendamaikan beberapa kubu tatkala meletakkan Hajar Aswad. Ketika mereka berseteru, "Oh, pemimpin kabilah kami yang meletakkan, pemimpin kabilah kami, kabilah kami." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menjadikan mereka damai. Padahal itu belum diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi. Sehingga mereka menggelari Rasulullah itu Al-Amin, penuh amanah, terpercaya. Namun herannya umat Islam secara tidak langsung mengatakan za'ama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khana risalah, menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengkhianat risalah secara tidak langsung tatkala mereka menisbahkan sesuatu yang bukan dari Islam ke dalam Islam. Ini sangat berbahaya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga agama Islam adalah agama sempurna, tidak membutuhkan tambahan-tambahan, terlebih lagi pengurangan-pengurangan. Buktinya adalah apa? Buktinya adalah seluruh perkara-perkara yang kita anggap sepele itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya di dalam memakai sendal, Rasulullah menyebutkan adabnya. Apabila kalian memakai sendal, falyabda' biyamini, dahulukan kaki kanan. Fa idza nazaa falyabda' bishimali, apabila melepas, dahulukan yang kiri. Sehingga kalian menjadikan kaki kanan yang pertama kali memakai, dan kalian menjadikan kaki kanan yang paling terakhir di dalam melepaskan sendal. Nah, kita kembali ke hadis bahwasanya Rasulullah mencintai, menyukai, mendahulukan bagian kanan pada saat memakai sendal, watarajjulihi, dan beliau juga senang mendahulukan bagian kanan pada saat beliau bersisir. Pada saat beliau bersisir, karena berdasarkan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki rambut yang cukup panjang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah rambut beliau tatkala beliau menyisir. Oleh karenanya disebutkan beliau menyisir lebih bagian kanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu beliau menyisir bagian kirinya. Ya Allah, apakah belahan rambut Rasulullah itu di bagian pinggir atau di bagian tengah? Namun kalau kita melihat biasanya kalau rambutnya sedikit panjang itu belahnya pasti belah mana? Tengah, ya kan? Ada nggak rambutnya segini itu belahnya samping? Ada nggak? Nggak ada. Biasanya belah samping itu kalau samping kan atau kiri itu kalau rambutnya pendek. Kalau rambutnya panjang itu pasti belahannya itu bagian tengah. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau menyisir itu bagian kanan terlebih dahulu dirapikan, kemudian setelah itu beliau menyisir bagian kiri. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu sempurna. Dalam menyisir saja Rasulullah SAW memberikan adab. Nah, wanuhuri, dan beliau lebih mencintai untuk mendahulukan bagian kanan pada saat beliau bersuci. Apakah mensucikan diri dari hadas kecil atau mensucikan diri dari hadas besar pada saat mandi junub? Beliau lebih mencintai mendahulukan bagian kanan ketika berwudu yang dibasuh antara kanan dan kiri, maka beliau mendahulukan bagian kanan. Dalam beliau mendahulukan bagian kanan. Kanan selesai, kemudian kiri. Sebagian mereka menyebutkan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang jelas mendahulukan bagian kanan. Mendahulukan bagian kanan pada saat berwudu. Demikian pula pada saat mandi, mandi junub untuk mengangkat hadas besar. Bagi laki-laki ataupun bagi wanita setelah suci dari haid, sebagai contoh, ketika mandi, ketika mengguyur badan, membasahi badan, itu dianjurkan membasahi bagian kanan terlebih dahulu. Setelah dia berwudu, kemudian membasahi rambut, diselai-selai, kalau mungkin pada zaman kita dikeramasi, kemudian selesai bagian kepala. Setelah dia selesai bagian kepala, kemudian untuk membasuh bagian badan, maka didahulukan bagian kanan. Kanan, bersihkan, gosok bagian kanan, bagian depan, belakang, bagian kanan, selesai, baru setelah itu membasuh bagian kiri. Lalu bagaimana kalau langsung semuanya? Ya, tidak apa-apa. Hukumnya sah, namun yang afdol adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mendahulukan bagian kanan. Di dalam memandikan jenazah juga demikian, dahulukan bagian kanan di dalam menyiram atau membasahi badannya, dahulukan sebelah kanan selesai, kemudian sebelah kiri. Nah, hukumnya sunnah, karena hal tersebut yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi suatu perkara, apakah menunjukkan sesuatu itu merupakan syariat? Apakah sesuatu itu merupakan syariat yang apabila dikerjakan juga mendapatkan pahala? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan perwujudan bukti bahwasanya kita itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perwujudan rasa cinta kita kepada Rasulullah yang paling nampak adalah mengikuti bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang mungkin sering kita mendengarkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga bukti nyata seseorang mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sekaligus mengikuti apa yang dicintai oleh Rasulullah. Apa yang dicintai oleh Rasulullah, maka berusaha kita mencintainya. Itu merupakan bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah alaihi wasallam diundang oleh seseorang, kemudian pada undangan tersebut Rasulullah dihidangkan makanan sayuran yang dalam sayur tersebut tercampur ada beberapa yakni bahan, di antaranya adalah labu. Di antaranya adalah labu yang ada di dalam sayur tersebut. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencari labu tersebut, diambil labunya, diambil. Yang menunjukkan apa? Rasulullah itu senang dengan labu. Akhirnya ketika dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, maka sejak itulah Anas bin Malik sangat mencintai sayur labu. Kenapa beliau mencintai tersebut? Karena beliau melihat Rasulullah senang dengan sayur tersebut sehingga menjadikan beliau pun senang. Berharap agar tatkala kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah itu sebagai bukti bahwasanya kita itu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tidak salah, ketika beliau berjalan dengan murid-muridnya para tabi'in, ketika melewati suatu tempat, Rasulullah belok kemudian buang air kecil di tempat tersebut. Akhirnya ditanya oleh murid-muridnya, apa yang mendorong anda, wahai Ibnu Umar, untuk melakukan buang air kecil di tempat tersebut? Akhirnya beliau menjawab, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil di tempat ini, maka saya senang buang air kecil di tempat ini. Berusaha mengikuti, meniti jejak yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu merupakan bukti yang dengan harapan agar semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk yang jujur di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain harapannya adalah agar kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Jalla wa ala bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mencintai suatu kaum namun dia tidak yakni bersama kaum tersebut. Tidak bisa bergabung dengan kaum tersebut, namun dia hanya sekedar mencintai kaum tersebut. Apakah kaum tersebut adalah kaum yang soleh, yang baik, ataukah kaum tersebut adalah kaum yang buruk? Ketika dia mencintainya dan dia tidak bergabung dengan kaum tersebut, bagaimana wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama rombongan dengan orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai adalah Rasulullah, kalau dia cintai adalah para sahabat, kalau yang dia cintai adalah para ulama ustaz. Apabila dia jujur, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, walaupun pada saat kehidupan dunia mereka berjarak yang sangat jauh antara zaman. Seperti pada zaman kita. Zaman para sahabat, zaman Rasulullah dengan zaman kita itu sudah berapa? Berapa tahun? Hah? Kurang lebih 14 abad. 1400 tahun. Lama enggak? Lama. Kenyang kalau nunggu. bukan lagi kenyang. Namun tatkala seseorang mencintai mereka yang sudah melewati zaman 1040 tahun yang lalu, ketika zaman kita sekarang kita mencintai mereka dengan dibuktikan dengan jujur, niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada hari kiamat berdasarkan dengan bersama rombongan mereka. Karena al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama siapa yang dia cintai. Namun sebaliknya kalau dia mencintai adalah tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh fasik, fajir, orang yang jahat, dan semua itu dibuktikan dalam kehidupannya, cara berpakaiannya mengikuti tradisinya orang-orang kafir, caranya memotong rambut mengikuti tradisinya orang-orang kafir, cara berbicaranya, cara apanya lagi, makan, minum dan seluruhnya berusaha untuk ikut mengikuti yang menjadi tradisinya orang-orang kafir, akan dibangkitkan bersama mereka. Karena itu sudah menjadi ketetapan yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua kembali kepada masing-masing individu. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita jadikan sebagai tokoh, siapa yang kita jadikan sebagai imam, pemimpin, maka bersama mereka itulah kita akan dibangkitkan. Nah, baik, kembali dalam permasalahan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencintai untuk mendahulukan bagian kanan pada saat memakai sendal, pada saat menyisir rambut, demikian pula pada saat apa bersuci. Wa fi sya'nihi kulli, dan beliau mencintai untuk mendahulukan bagian kanan pada seluruh keadaan beliau. Pada seluruh keadaan beliau. Oleh karenanya beliau dinukilkan pada saat tidur beliau miringnya bagaimana? Bagian kanan. Kanan bagian bawah, adapun tubuh badan bagian kiri bagian atas. Ketika beliau memasuki masjid, maka beliau mendahulukan kaki mana? Kaki kanan. Dan yang semisal, terkecuali pada bagian-bagian atau keadaan-keadaan yang sifatnya kotor, seperti memasuki WC, maka dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Pada saat istinja, membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar, maka menggunakan kaki apa, tangan kiri. Yang menjadi perselisihan adalah pada saat bersiwak, masuk padanya pula adalah sikat gigi. Nah, ini yang afdal menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri. Sebagian mereka menyebutkan tangan kiri, sebagian mereka menyebutkan tangan kanan. Apabila dilihat dari bentuk ibadah bahwasanya bersiwak dan atau sikat gigi itu merupakan bentuk ibadah, maka menggunakan tangan kanan. Namun apabila ditinjau dilihat bahwasanya siwak, sikat gigi itu adalah bentuk membersihkan diri dari kotoran, maka menggunakan tangan kiri. Nah, namun yang masyhur wallahu a'lam bishawab, keduanya boleh. Apakah menggunakan tangan kanan ataukah menggunakan tangan kiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, tersinggung tadi sikat gigi merupakan ibadah. Ibadah enggak sikat gigi, kawan? Ibadah sikat gigi, ibadah. Sikat gigi termasuk ibadah bukan? Ibadah. Mandi, walaupun mandi bersih, bukan mandi junub, mandi membersihkan badan, ini ibadah. Kenapa ibadah? Karena itu merupakan apa? Kebersihan. Rasulullah dalam suatu riwayat disebutkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk dari keimanan. Namun hadis ini hadis palsu. Perhatikan, hadis ini hadis palsu. Masyhur tapi palsu. Banyak ditempel-tempel di sekolah, banyak kita dengarkan di ceramah-ceramah. An-nadzafatu minal iman ini masyhur namun palsu. Namun maknanya benar. Dikuatkan dengan hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu merupakan bagian dari iman. Sehingga kalau kita berhati-hati di dalam menukilkan hadis, apabila kita mengetahui hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah, ataukah hadis tersebut kita telah ketahui hadis yang palsu, maka jangan disebutkan, jangan disampaikan kepada umat. Kalaupun seandainya hendak menyampaikan, perlu dijelaskan bahwasanya ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Ini bukan permasalahan sepele. Ini permasalahan besar, ancamannya besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adalah hadis yang jelas, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, berarti Rasulullah itu tidak pernah mengatakan hadis tersebut. Tidak pernah mengatakan ucapan yang disebutkan di dalam hadis yang lemah tersebut. Terlebih lagi kalau hadis tersebut adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Berarti tatkala seseorang mengatakan hadis palsu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kemudian dia menyebutkan hadis yang palsu tersebut. Berarti dia apa? Berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian disebabkan karena hadis tersebut hadis palsu. Rasulullah tidak mengatakan, kemudian apabila itu disandarkan kepada Rasulullah, berarti dia telah menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Seperti yang masyhur pula adalah hadis palsu, iftiraku ummati rahmat, perpecahan umat itu merupakan rahmat. Ini antum tidak perlu bahas, tidak perlu mengkaji sanadnya, dari siapa perawinya, apa saja. Antum melihat hadisnya saja sudah antum bisa mengatakan hadis ini palsu. Perpecahan umat atau rahmat. Ya kan? Padahal perpecahan umat itu apa? Dilarang oleh Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Kok kemudian dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perpecahan belah umat itu adalah rahmat. Bahaya. Dia telah apa? Menyandarkan suatu ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Ancamannya besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di dalam muqaddimah Sahih Muslimnya, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja ataukah dengan sengaja tersebut masuk dalam arti di dalamnya adalah dia mengetahui hadis itu adalah hadis yang palsu kemudian disandarkan kepada Rasulullah. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka bersiap-siaplah, tempat duduknya itu di neraka. Dalam lafaz yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa mengucapkan suatu ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah, "Ma lam aqul," padahal saya tidak mengatakan demikian, "falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siap-siap, tempat duduknya itu di neraka. Ini berhati-hati. Kalau hendak menyampaikan hadis yang dhaif sebagai dorongan, sebagai targhib, pemberi semangat, maka tentunya disertakan keterangannya. Di sini hadis yang dhaif, namun memiliki makna yang benar, tidak mengapa. Namun harus disampaikan. Kemudian di dalam menyampaikan hadis yang dhaif, jangan kemudian mengatakan Rasulullah bersabda, lah. Diberikan atau menggunakan ungkapan lain. Biasanya disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan ruwiya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa mereka para ulama mengungkapkan dengan ungkapan tersebut pada hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang belum diketahui keadaannya. Namun terkadang pula mereka menggunakan ungkapan demikian pada hadis-hadis yang sahih. Maksudnya adalah berhati-hati di dalam menukilkan hadis. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, sudah dari zaman dahulu sebenarnya itu menyebar hadis-hadis yang palsu. Antum kitab milik Al-Ghazali. Apa judulnya? Apa? Ada yang ingat? Hah? Ihya Ulumuddin. Judulnya kitabnya Masya Allah, bagus, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Namun kalau disampaikan itu lebih cocok dikatakan Imatu Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama. Itu antum akan kenyang di dalam kitab itu membaca hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu. Kenyang. Biasanya apa? Disebutkan hadis dalam hadis-hadis tersebut, hadis-hadis dorongan. Termasuk pula adalah dalam kitab Fadailul A'mal. Hati-hati. Banyak sekali hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin sebagai pendorong, terbit, memberikan semangat di dalam mengamalkan suatu amalan-amalan ibadah. Nah, gak perlu ada belajar, perlu kita membaca, mengkaji mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, agar kemudian kita tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tayyib Allahu ta'ala miswak. Kesimpulannya yang terakhir adalah di dalam berwudu dianjurkan untuk mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu antara tangan dan kaki. Kalau wajah tidak perlu, kalau wajah langsung semuanya, jangan kanan dulu. Nah, kepala juga langsung semuanya, jangan kanan, kiri lagi. Lah, tidak. Mendahulukan bagian kanan dan bagian kiri ini pada kedua tangan dan kedua kaki. Dahulukan bagian kanan dan bagian kiri berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Kalaupun seandainya ada di samping kita, loh, kok kiri dulu? Ya, hukumnya sah. Hukumnya sah. Kalau hendak menyampaikan dengan cara baik, afdolnya yang kanan dulu. Afdolnya yang kanan dulu. Wallahu ta'ala al-shawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.